إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار kaum muslimin ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya di malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk kembali bermajlis, kembali belajar agama, mendengarkan nasihat, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kembali diingatkan bahwasannya ini merupakan amalan yang mulia. Kembali diingatkan ini merupakan amalan yang agung, yang dengannya Allah Azza wa Jal akan mempermudah jalan seseorang menuju surga. Sebagaimana hadis yang sering kita mendengarkan, hadis yang mungkin sudah kita hafal bahkan. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan untuk mencari ilmu, menempuh suatu perjalanan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Berjalan, melakukan perjalanan untuk mendapatkan ilmu, dijelaskan oleh para ulama, ada dua makna. Ada dua makna. Makna yang pertama yaitu makna secara hissi, makna secara zahir dari nas hadis, yaitu dia melakukan perjalanan safar atau mungkin perjalanan yang tidak termasuk dari safar, yang jelas dia keluar dari rumah berjalan kaki ataupun berkendara melakukan perjalanan untuk belajar agama, maka dengannya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Atau jalan untuk mendapatkan ilmu dengan makna yang kedua, yaitu secara maknawi. Meskipun dia tidak berjalan kaki, meskipun dia tidak melakukan rihlah, meskipun dia tidak melakukan perjalanan safar, namun secara maknawi, yaitu penempuhan dengan cara bermajelis, menempuhnya dengan cara membaca, menghafal, mendengarkan ilmu, meskipun tidak sampai perjalanan yang jauh, meskipun tidak sampai pada perjalanan yang jauh untuk menuju majelis tersebut, hanya berjalan kaki beberapa langkah dari asrama ke masjid, hanya mungkin 5 langkah atau 6 langkah. Tapi dengan cara dia bermajelis, mendengarkan, membaca, mencatat, menghafal, yang dengan sebab itu dia mendapatkan ilmu, maka ini termasuk dari jalan menempuh untuk mendapatkan ilmu, yang dengannya Allah Azza wa Jal akan memudahkan baginya jalan menuju syurga. Hadis ini kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum, semestinya harus kita sering-sering merenungi dan sering-sering kita mengingat, agar kemudian menambah semangat kita sekaligus sebagai bahan untuk mengoreksi niat kita dalam bermajelis. Nah, bukan hanya sekedar mengisi waktu kosong, bukan hanya sebagai rutinitas semata, namun dengan kita mengingat hadis tersebut, kita akan menyadari kalau kita ini sedang dalam amalan yang besar. Kita sedang dalam berada ibadah yang mulia. Kita sedang berada di dalam upaya dan usaha kita untuk mendapatkan berkah dari Allah dengan dimudahkan jalan menuju surga, sehingga akan mengoreksi niat kita menjadi ikhlas, hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula menambah sebagai motivasi untuk kita, sehingga kita menjadi lebih semangat, lebih antusias di dalam belajar agama Islam. Terlebih lagi bagi adik-adik yang mungkin dari tempat yang jauh, dari Ambon ataupun dari Ternate, dari tempat-tempat yang jauh, ini juga harus diperhatikan bagi adik-adik dalam belajar di sini. Belajar di sini bukan karena paksaan orang tua, jangan. Belajar ke sini juga jangan karena ingin hanya sekedar bertemu, berkumpul dengan teman-teman atau yang lainnya. Ingat, ketika antum datang dari kampung-kampung antum yang jauh di sana, kemudian belajar di sini, di rumah sana ada kedua orang tua antum yang membanting tulang untuk memberikan modal dalam belajar antum di sini, maka perbaiki niatnya. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya untuk kumpul bersama teman, bukan untuk meluapkan pengin bermainnya atau yang lainnya, bukan, tapi semata-mata kesini itu betul-betul untuk belajar agama, untuk belajar agama. Nah, agar apa? Agar perilaku dan akhlak kita menjadi baik, agar pikiran kita dalam menjalani kehidupan dunia itu akan selalu membaik. Demikian pula dalam ibadah kita kepada Allah akan menjadi lebih baik. Oleh sebab itu dinasihatkan, kesini bukan untuk bermain, kesini bukan untuk bersenang-senang, kesini bukan hanya bukan karena paksaan orang tua, namun rubahlah niat dan perbaiki niat. Kalau antum berangkat dari kampung-kampung antum yang jauh di sana, di sisi lain betul-betul besar pengorbanan orang tua yang harus dikorbankan demi belajarnya antum semua di sini, maka antum harus memperbaiki niat sebaik-baiknya. Nah, memperbaiki niat sebaik-baiknya, belajar di sini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Berupaya semaksimal mungkin memurojaah, menghafal dan yang lainnya. Belajar Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, menghafal hadis, menghafal doa-doa dan yang lainnya dimaksimalkan, agar kemudian betul-betul setelah kita pulang dari sini, pulang dari belajar di sini ataupun di tempat yang lain, itu membawa bekal yang terlihat. Apakah itu dari hafalan kita atau asar bekas dari perilaku kita? Nah, kan percuma ya kalau kita mau lihat, belajar kadang bertahun-tahun, belajar agama yang di situ diajarkan akidah, di situ diajarkan prinsip-prinsip agama, juga diajarkan perilaku, akhlak, sopan santun, adab dan yang semisalnya. Lalu kemudian ketika pulang belajar, semua itu betul-betul tidak tercerminkan dalam perilakunya sehari-hari. Akidahnya tidak baik, prinsipnya tidak baik, demikian juga perilaku dan akhlak serta adabnya. Adabnya terhadap orang tua, adabnya terhadap orang yang lainnya, terhadapnya adab terhadap tetangga, sesama teman dan yang lainnya. Nah, semua itu akan menjadi baik kalau dia jujur dalam belajar agama. Nah, jujur dalam beragama, dalam belajar agama demi memperbaiki kondisi dia, memperbaiki keyakinan dia, memperbaiki prinsip dia, dan memperbaiki moral, perilaku, akhlak serta adab keseharian dia. Nah, orang tua itu akan bahagia, akan senang ketika melihat si buah hati, baik itu anak laki-lakinya ataupun anak perempuannya, ketika liburan pulang dari sekolah, melihat perilakunya yang baik, tutur kata sopan santunnya yang baik terhadap orang tua ataupun terhadap yang lainnya, orang tua itu akan merasa lega. Akan merasa lega, senang. Dan sebaliknya, orang tua itu akan terus bertanya-tanya ketika melihat sang anak ketika pulang dari belajar, perilakunya nakal, adab dan akhlaknya tidak baik. Ini orang tua akan bertanya-tanya, kenapa selama ini ilmunya mungkin belum diamalkan oleh anak tersebut. Nah, sehingga ini merupakan gambaran-gambaran kepada kita semuanya ya, dalam belajar adalah untuk memperbaiki diri, baik itu agama, akidah, keyakinan, demikian pula prinsip manhaj dalam beragama, akhlak dan adab di dalam beragama, di dalam agama Islam ini. Nah, ikhwani fiddin wal ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang sudah saya sampaikan pada malam Jumat sebelumnya, bahwasannya kalau menurut jadwal biasanya malam Jumat kita membaca kitab Umdatul Ahkam. Namun untuk sementara waktu ini pembacaan kitab Umdatul Ahkam kita tunda, dan insyaallah kita akan membaca kitab yang ringkas yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala, yang berkaitan tentang hewan kurban dan penyembelihan. Karena mengingat waktu kita mungkin tersisa kurang lebih 1.5 bulan ya. Ya. Kurang lebih 1.5 bulan memasuki bulan Dzulhijjah, akan memasuki hari raya Idul Adha atau hari raya kurban. Nah, di situ diamalkan atau dianjurkan, disyariatkan untuk berkurban. Untuk berkurban. Karena mengingat dalam ibadah kurban ini memiliki perkara-perkara yang penting, poin-poin adab-adab dan hukum-hukum yang penting, oleh sebab itulah kita kembali menginginkan untuk memurojaah kembali, membaca kembali kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala, yang berkaitan tentang hukum-hukum hewan kurban dan penyembelihan. Meskipun sebagaimana yang telah saya sampaikan dahulu, kitab ini sudah pernah kita baca kalau tidak salah 4 tahun yang lalu, tahun 2019 ya, atau 2018 saya sedikit lupa. Namun tidak mengapa untuk kemudian kita baca kembali sebagai murojaah untuk yang mungkin sudah lupa, atau mungkin sebagai penguat bagi yang masih ingat, atau mungkin sebagai pembelajaran dan ilmu faedah bagi yang mungkin selama ini belum pernah mendengar pembahasan seputar hukum-hukum berkurban dan penyembelihan. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, di dalam agama Islam atau masing-masing agama yang ada di dunia ini, baik itu Islam ataupun agama-agama yang lainnya, masing-masing itu memiliki syiar-syiarnya. Masing-masing memiliki syiar-syiar yang dengannya itu akan diketahui bahwasannya itu merupakan dari inti tanda dari suatu agama. Sebagaimana pula di dalam agama Islam itu memiliki syiar-syiar yang banyak, yang dengannya itu akan diketahui bahwasannya hidup di tempat tersebut komunitas atau suatu penduduk yang mereka menganut atau mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti contoh azan. Azan termasuk di antara syiar dari syiar-syiar Islam yang apabila didengarkan di suatu wilayah dikumandangkan azan, maka diketahui bahwasannya wilayah tersebut adalah wilayah muslimin. Nah, wilayah muslimin. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulu apabila beliau hendak melakukan penyerbuan atau penyerangan ke suatu wilayah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringnya itu menyerbu di waktu malam sampai menyerbunya di waktu subuh. Beliau berangkat sebelum waktu sholat subuh, ketika mendekati suatu wilayah yang hendak beliau serang, beliau istirahat, menunggu sampai tiba waktu sholat subuh. Sambil menunggu, apakah di kampung atau wilayah yang hendak diserang ini dikumandangkan azan atau tidak. Kalau di waktu subuh ternyata dikumandangkan azan di waktu tersebut, maka Rasulullah membatalkan penyerangan. Beliau kembali dengan pasukannya. Kenapa? Karena berarti kampung yang akan diserang ini adalah kampung muslimin. Mereka bebas dalam mengeluarkan, menampakkan syiar-syiar Islam. Tapi kalau tidak dikumandangkan azan di situ, maka menunjukkan bahwasannya itu merupakan wilayahnya orang-orang kufar, lalu kemudian beliau menyerang dan menyerbu wilayah tersebut. Nah, ini syiar namanya, yang dengannya akan diketahui di wilayah tersebut adalah kaum muslimin yang mereka menghidupkan salah satu di antara syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pula di antara syiar-syiar Islam adalah Al-Id, hari raya. Adalah hari raya. Sebagaimana pula sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari zaman jahiliyah, orang-orang jahiliyah mereka juga memiliki hari-hari Id. Mereka memiliki hari-hari Id atau hari raya, bahasa kita lebaran. Mereka memilikinya. Nah, sebagaimana yang dikisahkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Ketika baru-barunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Madinah, orang-orang Ansar pun saat itu baru-baru memeluk agama Islam dan mereka pun belum tahu banyak tentang ajaran-ajaran Islam, dan mereka pun belum tahu banyak perkara-perkara yang mesti mereka tinggalkan setelah mereka memeluk agama Islam. Nah, setelah dikisahkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Rasulullah masuk ke kota Madinah dalam keadaan penduduk Madinah mereka memiliki dua hari, yang di dua hari tersebut yal'abuna fihima, manusia orang-orang jahiliyah mereka itu bermain-main, mereka bersenang-senang, bergembira ria di dua hari tersebut. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma hadzanil yauman?" Apa dua hari ini? Hari apa ini? Kok kalian itu betul-betul bahagia dan senang di hari tersebut? Maka mereka pun menjawab, "Kunna nal'abu fihima fil jahiliyah." Pada dua hari ini wahai Rasul, kita dahulu pada zaman jahiliyah, kita bersenang-senang, kita bermain-main, bergembira di dua hari tersebut. Ya, ini dua hari raya, tidak disebutkan hari raya apa. Yang jelas dua hari tersebut merupakan hari yang mereka bergembira. Di zaman jahiliyah. Nah, Rasulullah pun faham kalau hari tersebut merupakan hari Id. Bahasa kita adalah hari Lebaran. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma yaumal adha wa yaumal fitr. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengganti dua hari yang kalian berbahagia pada zaman jahiliyah dahulu, Allah telah mengganti kedua hari tersebut dengan dua hari raya yang lebih baik daripada dua hari tersebut, yaitu yaumal adha wa yaumal fitr. Satu adalah hari raya Idul Adha dan satunya adalah hari raya Idul Fitri. Maka setelah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya hari raya yang mereka amalkan, yang mereka rayakan pada zaman jahiliyah diganti dengan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, maka para sahabat pun kemudian meninggalkan hari-hari raya tersebut, lalu mereka kemudian merubah hari yang mereka bergembira, bermain-main di hari tersebut, yaitu pada dua hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Maka di sini ada pembelajaran bagi kita bahwasanya hari raya yang dimiliki oleh kaum muslimin dalam satu tahunnya yang dirayakan pada tiap tahunnya adalah dua hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Dan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat terkait dengan dua hari raya yang dimiliki oleh kaum muslimin, maka tidak dikenal pada zaman Nabi Muhammad hari raya selain dua hari raya ini. Mereka tidak pernah merayakan suatu hari yang kemudian mereka bersenang-senang, mereka rayakan pada tiap tahunnya. Tidak ada yang mereka rayakan kecuali dua hari raya ini. Maka ini sebagai isyarat untuk kita semuanya bahwasannya hari raya bagi umat Islam itu hanya ada dua. Hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Nah, Al-Id itu berasal dari kata ada ya'udu. Yang artinya kembali. Roja'. Sehingga kita akan bisa memahami kenapa hari raya itu dikatakan sebagai Id. Hari raya kenapa dikatakan sebagai hari Id, hari kembali. Disebabkan karena pada tiap tahunnya kaum muslimin mereka kembali merayakan hari tersebut. Mereka kembali merayakan pada tiap tahunnya. Maka hari apapun yang kemudian dirayakan pada tiap tahunnya, hari apapun yang apabila dirayakan, dimeriahkan pada tiap tahunnya, maka itu namanya Id. Pada tiap tahunnya dirayakan, maka itu namanya hari Id. Hari Id. Sehingga apabila kaum muslimin kemudian mereka merayakan suatu perayaan pada tiap tahunnya, yang ternyata perayaan tersebut tidak pernah diajarkan dan tidak pernah dirayakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka telah membuat satu Id, satu hari raya yang tidak pernah dirayakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha ini merupakan dua syiar dari syiar-syiar Islam. Sehingga apabila suatu perayaan yang dirayakan pada tiap tahunnya lalu kemudian dinisbahkan, disandarkan, dipoles dengan Islam, maka ini secara tidak langsung mengatakan bahwasannya perayaan-perayaan tersebut merupakan perayaan Islam. Maka ini tidak dibenarkan di dalam syariat. Karena di dalam Islam itu tidak dikenal hari raya kecuali hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha pada tiap tahunnya. Pada tiap tahunnya. Ada hari raya yang dirayakan pada tiap pekannya juga ada. Nah, Seperti hari raya pada hari Jumat. Pembicaraan kita adalah hari raya yang dirayakan pada tiap tahunnya. Di dalam Islam hanya ada dua, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Nah, hari raya Idul Fitri dirayakan pada tanggal 1 Syawal setelah mereka kaum muslimin menunaikan ibadah puasa Ramadan penuh 30 hari. Adapun hari raya Idul Adha dirayakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah, pada hari raya Idul Adha inilah kaum muslimin mereka disyariatkan untuk berkurban. Dengan jenis hewan kurban yang telah ditetapkan dari jenisnya, pada hari yang telah dan waktu yang telah ditetapkan sebagai bentuk pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertiannya nanti akan dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala. Namun kita harus memahami bahwasannya di dalam ibadah kurban, maka hikmah yang penting bagi kita untuk kemudian mengingat agar kemudian ibadah kurban tersebut kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, bahwasannya ibadah kurban merupakan ibadah yang dengannya seseorang itu akan meraih ketakwaan. Bukan dengan niatan hewan kurban yang kita korbankan, kemudian kita dalam artian hanya murni menginginkan dagingnya. Lah. Namun yang menjadi dasar utama dalam hewan kurban yang kita korbankan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari tersebut merupakan dasar sebagai bentuk untuk meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-37. لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. Daging-daging ataupun darah-darah dari hewan kurban yang telah disembelih sama sekali tidak akan mencapai Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mencapai untuk mendapatkan keridhaan Allah. Bukan daging-dagingnya dan bukan pula darah-darahnya yang diinginkan oleh Allah, yang sampai kepada Allah. Walaki yanaluhu taqwa minkum. Namun ketakwaan kalianlah itulah yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga dasar utama di antara dari dasar-dasar untuk meraih ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan cara berkurban. Yang kita serahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hasil pilihan hewan yang terbaik dari yang kita miliki atau yang kita mampu. Nah, termasuk pula di antara hikmah dari kurban yang kita amalkan adalah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang selalu dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada henti-hentinya. Sebagian dari saudara kita ada yang diberikan nikmat kelapangan rizki yang lebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga terkumpul hartanya yang cukup, sehingga kebutuhan ekonominya sehari-hari terpenuhi, kebutuhan tambahan-tambahan kesehariannya pun dapat dia penuhi, dapat dia beli. Maka itu merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka alangkah patutnya sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari rizki yang Allah telah berikan, untuk kemudian disisihkan, untuk membeli hewan kurban yang kemudian diserahkan untuk Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya harta yang kita miliki itu adalah harta yang kita memang korbankan. Sejatinya harta yang sebenarnya yang kita miliki itu adalah harta yang kita infakkan, harta yang kita sedekahkan, harta yang kemudian kita korbankan untuk Allah. Itu sejatinya harta milik kita. Adapun harta yang kemudian kita timbun, yang kita kumpul-kumpulkan, itu bukan milik kita. Dalam artian apa? Tidak akan memberikan manfaat kepada kita, justru bisa jadi akan menjadi beban pada diri kita nanti di yaumul qiyamah. Kenapa menjadi beban? Disebabkan karena seluruh harta yang kita miliki itu pasti akan tidak lepas dari pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala 100 atau mungkin 50 sepeser pun. Sekecil apapun harta yang kita miliki itu tidak akan lepas pertanggungjawabannya nanti pada yaumul qiyamah dan pasti akan ditanya oleh Allah. Berarti apa? Konsekuensinya kalau kita semakin banyak harta yang kita miliki, yang kita timbun, maka akan semakin apa? Besar pertanggungjawabannya nanti pada yaumul qiyamah. Ini 100 ribu dapat dari mana? Kamu kemanakan? Pada hari ini kamu mendapatkan rezeki, diberikan rezeki oleh Allah 250 ribu. Dapat dari mana? Kalau kemudian engkau gunakan untuk apa? Pada bulan sekian, dalam satu bulan engkau mendapatkan rezeki 10 juta. Dari hasil apa? Kamu kemanakan harta tersebut? Itu merupakan pertanyaan-pertanyaan yang nanti kita akan harus menjawab pertanyaan tersebut. Nah, semakin banyak yang kita miliki harta, semakin banyak yang kita timbun, otomatis apa? Semakin banyak. Dan itu pasti. Dan itu pasti yang akan kita hadapi nanti pada yaumul qiyamah. Kalau seandainya harta yang pada kehidupan dunia kita belanjakan di jalan Allah, kita akan mendapatkan jawaban. Ini saya sedekahkan, ini saya infakkan, ini saya korbankan, ini untuk membangun masjid, ini untuk membangun sarana dakwah, ini untuk membangun sarana untuk mendakwahkan Islam dan seterusnya. Akan bernilai positif untuk dia. Lalu kalau seandainya harta tersebut kemudian tidak diinfakkan, minimal tidak dikeluarkan zakatnya. Hanya ditimbun namun tidak dikeluarkan zakatnya. Pasti jawaban kita akan apa? Bingung nanti. Apalagi kalau sampai pada tahapan zakat yang wajib harus dikeluarkan dari harta tersebut kemudian tidak dikeluarkan. Nah, inilah yang mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum." Hada ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun, kata Allah. Pada hari kiamat, harta-harta yang ditumpuk-tumpuk yang tidak dikeluarkan zakatnya itu akan dijadikan sebagai bahan bakar yang kemudian akan disetrikakan pada jidat-jidat mereka, disetrika pada perut-perut mereka, disetrikakan pada punggung-punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, "Hada ma kanaztum li anfusikum, rasakan ini, inilah harta-harta yang dahulu kalian timbun. Fadhuku ma kuntum taknizun, maka rasakanlah dari apa yang dahulu kalian timbun-timbun dari harta yang kalian tidak keluarkan zakat wajibnya." Nah, maka ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sejatinya harta yang kita miliki itu adalah harta yang kita belanjakan, apakah untuk nafkah ataukah untuk Allah. Kita sedekahkan, kita anfakkan, atau kita kurbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kita timbun-timbun, yang kita simpan-simpan sampai menumpuk, sejatinya bukan milik kita. Justru menjadi beban. Adapun kepemilikan, itu bisa jadi akan berpindah kepemilikan orang lain. Nah, kita mungkin masih hidup ya. Kita memiliki berpuluh-puluh juta, beratus-ratus juta, atau bermiliar-miliaran rupiah di rekening kita. Kita masih hidup, mungkin statusnya milik kita. Kita tidak tahu, satu hari dua kemudian, kita meninggal dunia. Kita meninggal dunia. Kita dikubur meninggalkan anak kita yang hanya dua atau tiga, istri kita yang masih muda. Namanya wanita, namanya manusia pasti apa? Butuh untuk mencari pendamping. Nah, meskipun dahulu sebelumnya dia memiliki suami lalu kemudian meninggal dunia, dengan berjalan waktu, kebutuhan primer manusia, kebutuhannya pasti harus memiliki apa? Pendamping hidup. Bisa jadi di sana setelah dia meninggal dunia, selesai masa iddahnya, ada laki-laki yang lain yang meminang istri yang dia tinggalkan. Akhirnya dia pun menerima dan terjadilah pernikahan. Milik siapa harta tersebut? Apakah milik kita yang meninggal dunia? Lah, milik orang lain. Bukan milik kita. Nah, oleh karenanya yang kita katakan sejatinya itu bukan milik kita. Milik kita dari harta adalah apa yang kita infakkan, apa yang kita sedekahkan, apa yang kita korbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak yang kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala dari harta yang kita miliki, makin semakin banyak pula yang telah kita masukkan kepada catatan hak milik kita dari harta tersebut. Nah. Karena kita meninggal dunia itu tidak membawa harta, ya kan? Mana ada dari kalangan kaum muslimin itu kemudian ketika meninggal dunia uangnya ikut ditimbun, emasnya ikut dikubur, mobilnya ikut dikubur, motornya atau mungkin bahkan rumahnya pasti ditinggal. Adapun yang dia miliki dari harta benda, kendaraan mewah, yang semisal rumah yang mewah yang dia miliki dari harta bendanya, itu akan memberikan manfaat bagi dirinya pada alam barzakhnya, itu tatkala dia membelanjakan harta tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ketika dia membelanjakan harta tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah hadis yang mungkin sudah kita hafal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan apa? Idza mata ibnu adam inqata'a 'amaluhu illa min thalas. Apabila manusia meninggal dunia, maka terputus seluruh amalannya. Dia tidak bisa lagi menambah amalan kecuali dengan tiga perkara. Yang menjadi syahid adalah sedekatin jariah, sedekah jariah. Nah, sedekah jariah yang dia sedekahkan untuk kepentingan kaum muslimin, maka selama apa yang dia sedekahkan tersebut memberikan manfaat dan dimanfaatkan, maka selama itu pula pahala akan mengalir kepada dirinya meskipun dia berpuluh-puluh tahun atau mungkin beratus-ratus tahun telah meninggal dunia. Yang memberikan manfaat apa? Harta yang dia sedekahkan. Adapun harta yang dia timbun-timbun, yang dia kumpulkan, yang tidak disedekahkan, sama sekali tidak akan memberikan manfaat di alam barzakhnya, apalagi nanti di yaumul qiyamah. Tidak. Sekali lagi yang memberikan manfaat apa? Yang disedekahkan. Yang disedekahkan. Nah. Adapun pada yaumul qiyamah, semakin berat nanti pertanggungjawabannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, di dalam sabdanya, "Yadkhulul jannata fuqara qabla al-aghniya bi 500 am." Okamakal. Orang-orang miskin itu akan lebih masuk dahulu ke dalam surga daripada orang-orang yang kaya dengan jarak kurang lebih kalau tidak salah 500 tahun. Orang-orang miskin itu akan dahulu masuk surga. Nah, orang-orang miskin itu dada saya duluan ya. Ente masih banyak petanggung jawabannya. Belum selesai. Belum masalah darah, belum masalah harga diri, harta, semakin banyak semakin lama pula engkau akan masuk ke dalam syurga kalau mendapatkan rahmat masuk ke dalam syurga. Kenapa? Karena orang miskin apa yang mau dipertanggungjawabkannya? Apa yang mau ditanya? Mungkin masalah harta, atau masalah darah, kehormatan, selesai masalah harta. Tidak ada yang mereka miliki. Apa yang mau ditanyakan? Nah, sehingga selesai urusan dia, selesai pertanggung jawab dia, dia pun mendapatkan rahmat, sehingga mendapatkan masuk ke dalam syurga. Kalau orang kaya, yang hartanya ditimbun-timbun yang banyak, nah ini repot. Beban jadinya. Harus ditanya, ini dari mana? Rinci tidak ada sedikit pun yang kemudian terluputkan. Meskipun itu satu peser dari harta yang dia miliki, tidak akan terluputkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun harta yang didapatkan, pasti akan dimintai pertanggungjawabannya, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah kembali dalam pembahasan bahwasanya di antara hikmah ketika seseorang berkurban dengan hewan kurban pada hari Idul Fitr, Idul Adha, itu merupakan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Demikian pula di antara hikmah dari ibadah kurban adalah meneruskan atau melanjutkan dari syariat yang diajarkan, yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Khalilullah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Yang kemudian syariat tersebut pun masih ditetapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga sampai saat ini dan sampai hari kiamat, syariat yang di Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada Nabi Ibrahim pun akan diamalkan oleh kaum muslimin dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai yaumul qiyamah. Nah, ini untuk mengingat pula syariat tersebut. Nah, di balik syariat kurban yang diamalkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam ini terdapat kisah yang sangat mengharukan, ya. Yaitu antara siapa? Antara Nabi Ibrahim dengan putranya Ismail alaihi salatu wasallam. Nabi Ibrahim diketahui, ya kan, ketika dikaruniai anak itu ketika usianya sudah tua, lama tidak diberikan anak. Ketika dikaruniai anak, ternyata Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim untuk harus berpisah dengan anak istrinya. Ketika Nabi Ibrahim membawa istrinya di suatu tempat yang tandus, padang pasir, tidak ada manusia, tidak ada kehidupan, tidak ada air. Ditinggal di situ. Istrinya dengan anaknya Ismail ketika masih bayi. Lalu kemudian Nabi Ibrahim beranjak pergi. Ditinggalkan, tidak ada siapa-siapa di situ. Tidak ada siapa-siapa di situ. Ketika Nabi Ibrahim berjalan meninggalkan istri dan anaknya yang masih bayi, istrinya pun berkata, "Ya Ibrahim, amarakallahu bihada?" Wahai Ibrahim, apakah Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan seperti ini? Apakah yang memerintahkan engkau untuk meninggalkan kami di tanah yang tandus tidak ada kehidupan ini adalah Allah ataukah inisiatifmu sendiri? Maka Nabi Ibrahim pun menjawab, Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan. Lalu kemudian seorang istri yang salihah menjawab, idzan la yudayyi'un Allah. Kalau seperti itu, kalau memang yang memerintahkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, maka saya yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Jawaban seorang istri yang salihah. Kalau istri kita, wah, tidak tahu itu. Kira-kira jawabannya gimana? Tidak usah ditinggalkan. Hari tua aja, tanggal tua. Ya. Kalau sudah mulai kritis ekonominya, gaya cuci piringnya itu akan beda, ya. Kalau tanggal muda itu halus, kali ke tanggal tua, prontang, prontang, prontang. Wah, ini tanda-tanda sudah ini. Nah, Tidak usah ditinggal pergi. Ya. Tapi kalau seorang istri yang salihah, subhanallah, yang mungkin pada zaman kita sekarang ini tidak akan mendapati istri yang seperti itu. Ditinggalkan di tempat yang tandus, tidak ada kehidupan. Tidak ada manusia, tidak ada pepohonan, tidak ada air, tidak ada makanan. Kalau kita pikir secara logika kita, ini namanya apa? Pembunuhan. Namun hanya iman dan takwalah serta kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan tabah seorang wanita. Nah, akhirnya Nabi Ibrahim beranjak meninggalkan istri dan anaknya. Istrinya pun akhirnya kemudian naik ke sana untuk mencari, melihat apakah ada kehidupan ke Bukit Safa, Bukit Marwah, sampai 7 kali. Sampai saat ini pun kemudian kejadian tersebut pun diabadikan dalam salah satu manasik haji ataupun umrah, yaitu dengan ibadah apa? Sa'i antara Bukit Safa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala pun memberikan kemudahan kepada istrinya dan anaknya, dikirimnya malaikat, kemudian munculnya di situ air Zam-Zam. Setelah air Zam-Zam tersebut, Zam-Zam itu maknanya itu berkumpul, ya kan? Berkumpul. Ketika munculnya mata air tersebut pun, istri Nabi Ibrahim ini membuat kolam sambil mengatakan Zam-Zam, Zam-Zam, Zam-Zam, berkumpullah, berkumpullah, berkumpullah. Maka dikenallah air Zam-Zam tersebut dengan nama air Zam-Zam. Setelah munculnya air Zam-Zam tersebut, datang kabilah melihat ternyata di situ ada air, maka mereka pun membuat pemukiman, kemudian datang lagi kabilah lain sehingga mereka di situ menjadi kampung yang saat ini menjadi kampung apa? Kota Makkah. Nah, sampai beberapa tahun kemudian Nabi Ismail dengan ibundanya, Nabi Ismail usianya sudah besar, dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kangen yang tidak terbendung akhirnya pun terluapkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam dengan melihat pujaan hatinya. Buah hati Nabi Ismail alaihi salam begitu gembira gitu, begitu senang. Ya seperti kitalah. Kadang satu minggu tidak bertemu anak, ketika menjumpai anak, begitu gembiranya. Senang dan sangat bahagia. Pada masa-masa bahagianya Nabi Ibrahim, ketika baru berjumpa dengan buah hatinya Nabi Ismail, anak yang soleh, penurut kepada kedua orang tuanya, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Ibrahim melalui mimpinya. Nabi Ibrahim pun dengan berat hati, dengan yakni meminta pertimbangan, menyampaikan kepada putranya yaitu Nabi Ismail alaihi salatu wasalam, mengatakan ya bunai inni ara fil manam anni azbahuk fanzur madza tara. Wahai putraku, aku bermimpi, di dalam mimpiku aku melihat dalam mimpi tersebut aku menyembelihmu. Fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu, bagaimana jawabannya wahai putraku? Maka Nabi Ismail alaihi salatu wassalam, yang memang lahir dari keluarga soleh, ayahnya sebagai ayah yang soleh, ibunya pun menjadi ibu yang solehah, yang sangat memperhatikan akhlak agama pujaan anaknya, pun mengucapkan suatu ucapan yang mungkin kalau saat ini ucapan tersebut tidak akan diomongkan oleh orang lain. Ketika sang ayah menyampaikan dalam mimpinya, diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayahnya menyembelih anaknya, maka Nabi Ismail pun mengatakan ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minasabirin. Wahai ayahku, lakukan, kerjakan yang apa yang Allah perintahkan kepadamu. Kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadamu untuk menyembelihku, maka lakukanlah. Satajiduni insyaallah, engkau akan mendapatiku insyaallah minasabirin, dari orang-orang yang sabar, tunduk dan patuh, meskipun taruhannya itu nyawa. Nah, sehingga tatkala Nabi Ibrahim pun hendak melangsungkan penyembelihan putranya, ketika Nabi Ismail sudah di tempat penyembelihan, lalu Allah Subhanahu wa taala pun mengganti penyembelihan tersebut dengan domba. Nah, maka dari situlah kemudian di Nabi Ibrahim diajarkan syariat kurban yang kemudian sampai saat ini sampai di dalam agama Islam dari umat Nabi Muhammad SAW, ajaran tersebut, syariat tersebut masih diberlakukan dan masih ditetapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW pada yaumul qiyamah, sampai yaumul qiyamah. Sehingga dalam hewan kurban, dalam ibadah kurban tersebut, maka kita akan mengingat kisah Nabi Ibrahim beserta keluarganya yang begitu mengharukan, yang begitu banyak pesan-pesan pelajaran untuk kita semuanya. Sehingga ibadah tersebut menjadi ibadah yang mulia, ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, beberapa hikmah dari hikmah-hikmah yang dijelaskan oleh para ulama terkait dengan ibadah kurban. Dan insyaallah untuk pembacaan kitabnya kita akan baca di pertemuan yang berikutnya. Adapun hari ini sebagai muqaddimah untuk kita semuanya. Wallahu taala alam bisawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ashabihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.